Dia masih memohon, Rabbana waj'alna muslimin lana. Ya Allah, saya memohon kepada Engkau ya Allah, supaya Engkau menjadikan aku dan anakku Ismail ini orang yang menyerahkan dirinya kepada-Mu. Artinya, beliau masih ketinggalan di orang yang mempertahankan nilai-nilai ada. Bukan cuma beliau beserta anaknya saja. Wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan. Mudah-mudahan anak cucu saya nah, ya Allah, bisa menjadi orang-orang yang mempertahankan nilai-nilai ada. Bukan diharapkan oleh Nabi Ibrahim menjadi orang-orang sebagai anak cucunya, menjadi orang-orang yang wa kalimatul ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati Ibrahim Khalifa wa ma kana minal musyrikin. Doa ini bagus dibaca setiap selesai sembahyang subuh. Allahumma asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abi Ibrahim hanifan muslima wa ma ana minal wa lam yakun minal musyriki. Ini saudara sekalian, sekali lagi saya mengajak kepada saudara sekalian untuk menghayati apa yang diminta oleh Nabi Ibrahim. Walaupun beliau sebagai manusia pembangunan, beliau tidak pernah dengan aktivitas membangun itu lalu merusak nilai-nilai agama. Tetap mempertahankan nilai-nilai agama. Jadi jangan sampai membuat definisi saenake dhewe, ya, seperti yang saya contohkan tadi. Oh, kumpul kebo iku lah. Lah sing di bojo ah. Cara joko-joko wis perawan iku dikumpul kebo gak apa-apa iku. Gak kena kumpul apa iku jenenge. Itu salah, itu tidak betul, itu sudah mulai merusak nilai-nilai agama. Nah, untuk itu secara-cara saya persilakan membaca Al-Quran surat Ali Imran ayat 19. Belum dibuka tuh 19 Ali Imran. Soalnya triturai umur 19 tahun, jadi ayat-ayat 19 saya kayak gampang kalian. Ini suaranya rosok, serak-serak kering ini rosok. Surat Ali Imran ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Jadi sesuai dengan titik tolak doa Nabi Ibrahim, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Beliau memohon kepada Allah supaya menjadi Islam, anak cucunya juga bertahan di dalam Islam, maka sebagai tali pengikat dan pengukuhnya, saudara saya ajak membaca dan menghayati firman Allah di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridai oleh Allah menurut keyakinan saya selaku muslim adalah Islam. Lha iki kata-kata ngono kanca muni. Ayat iki kok diwaca. Lha apa sih diwaca? Iki Quran arep. Quran ku maknane bacaan. Qira'a yaqra'u Qur'anan, artinya baca bacaan. Bacaan itu harus dibaca. Lho kata-kata ngono kanca ngomong. Surat Ali Imran ayat 19 kok diwaca. Lho gak diwaca ya, ya diwaca ae. Hadi waca jenenge bacaan arep. Namanya aja bacaan, harus kita baca. Menurut keyakinan saya selaku muslim, agama yang diridhoi oleh Allah Ta'ala itu adalah Islam. Adapun menurut keyakinan orang lain, gak ngurus. Adapun masalah toleransi, kita tetap toleransi, tetap lapang dada. Seperti yang saya selamakan pada kuliah duha kemarin. Tetapi yang dinamakan toleransi dan lapang dada itu bukan berarti mengorbankan akidah. enggak campur bawur. Islam melok nyebulilin. Cuma berngosmu ini. Kalau apa melok nyebulilin? Itu anak bagiannya dewe-dewe. Ya. Ini enggak usah ini. Ini inna dina indallahil Islam. Ini sekarang. Oleh karena itu, saudara sekalian, berangkat daripada ayat ini, kita tetap menyadari, Nabi Ibrahim itu menyadari, meskipun beliau sudah berhasil menciptakan satu bangunan raksasa, satu bangunan raksasa, besok-besok kalau saudara ditakdir ke Mekah sana, ya. Kalau saudara memperhatikan bangunan Ka'bah atau Baitullah ini, asal dengan penuh penghayatan, nangis saudara, nangis. Potongannya biasa, tidak cantik, tapi ada daya tarik yang bersifat rohaninya. Ini diakui oleh saudara Guruh Soekarno Putra yang pernah pergi haji sama saya tahun 77 dulu. Desa itu memimpin band Suara Mahardika itu. Ya saya tanya bagaimana kesan si Guruh setelah pergi haji? Aneh ya. Saya melihat Menara Eiffel di Paris itu indah, cantik, tapi tidak menyentuh hati nurani. Katanya begitu. Saya melihat jembatan San Francisco di Amerika itu tidak menyentuh hati nurani. Lu belok Ka'bah lu potongan ya begini tuh, lu segi ini tuh. Iki song greweli. Ya. Makanya saya nanti kalau sudah kawin saya akan berhonimun berbulan madu sama istri di sini. Itu perlu segar karo remaja-remaja muslim itu ya niru ngono lho. Niru ngono, niru guru ngono. Niru guru. Ojo turung rabi, sokep nang masjid, mari rabi, prei ya kan. Aja lah. Aja itu turung rabi, sokep ibadah lo, bareng wis rabi. Oleh itu gondol prei itu kan. Salah prei mau gak seneng agama kasihan. Ini gak betul ini. Makanya di sini Nabi Ibrahim menyadari barangkali di dalam saya melaksanakan pembangunan ini saya melakukan kesalahan-kesalahan. Baik kesalahan kepada Allah ataupun kesalahan kepada manusia. Makanya coba sebentar perhatikan. Wa arina manasikana, tolong diperlihatkan, ditunjukkan kepada aku ya Allah bagaimana cara saya melaksanakan pengabdian ini yang baik. Wa tub alaina, dan tolong saya diberi kemampuan untuk bisa melaksanakan tobat. Apa Nabi Ibrahim tobat ini karena beliau punya dosa? Bukan, saudara. Nabi Ibrahim dan nabi-nabi yang lain itu kalau tobat itu bukan karena punya dosa, bukan. Pak Nabi itu maksum, imannya itu maksum, iman yang terpelihara. Kalau kita ini imannya tidak maksum, walaupun barangkali namanya Pak Haji maksum, barangkali ya. Barangkali namanya Pak Haji maksum, ya tidak maksum dia. Ya. Tapi kalau Nabi, Rasul itu maksum. Makanya apa yang dilakukan oleh Nabi Adam itu bukan satu kesalahan. Di dalam ilmu tasawuf, ya, apa yang dilakukan oleh Nabi Adam tidak boleh makan, mendekati buah kayu khusyuk, tapi lalu dimakan. Itu dalam bahasa tasawuf, itu termasuk, apa ya? Min hasanatil abrar sayyatul mukarrabin. Istilahnya dalam bahasa tasawuf, min hasanatil abrar sayyatul mukarrabin. Kebaikan orang-orang yang baik, itu termasuk keburukan orang-orang yang dekat kepada Allah. Saudara mau melaksanakan, mengikuti pengajian ini. Apa seminggu sekali, apa seminggu dua kali. Katakanlah umpama seminggu sekali. Ini sudah termasuk hebat, bagus itu bisa. Tapi lah arek pondok, nah di seminggu sepisan, wiku yo wele-ele arek pondok. Begitu loh saudara, ya. Wele-ele arek pondok. Saudara pada zaman seperti sekarang ini mau mendengarkan pengajian maghrib sampai isya, wiki hebat bisa ini. Agung bisa ini. Oleh Ustadz Haji Suti Tahran, mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat serta menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, rabbal alamin. Inilah suara kaji khusus Masjid Jamek Kota Matiamanau.